Tas, sore ini temenin gue ke toko baju. Ih, ngapain sih sore-sore gini tuh macet tau. Mending online shop aja, Bim. Enggak deh, gue tuh kalau beli baju atau beli something gitu, gue lebih suka yang gue cobain langsung ke badan gue. Oh, yaudah. Emang lo mau ke toko baju mana? Itu loh yang di sebelah sungai Citarum, tau gak sih lo? Oh, tahu gue. Tapi gue dengar itu sungainya bau sama kotor, tau Bim? Ah, sotoy lo, tau dari mana lo? Iya, jadi tuh emang warga di sana terkenal banget suka buang sampah sama limbah sembarangan ke sungai itu. Nah, kalau lo beli baju di situ, otomatis toko itu akan memproduksi limbah yang lebih banyak, terus dibuang deh tuh ke sungai. Lo tahu kan akibatnya apa? Terus lo yakin masih mau beli baju di situ? Ya juga sih. Ya udah deh. Abis ini gue belanja online aja. Abis ini lo tolong bantuin gue ya nyari toko baju yang bagus di internet. Siap, gue ada rekomendasinya kok. Buka sekarang yuk. Okay, thank you. Nah, kalian udah pada dengar kan dampak dari buang limbah ke sungai. Yuk, dari sekarang kita jaga kebersihan Sungai Citarum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bangsawan Muda. Bincang-bincang usahawan muda.